I can't change the laws of physics. Ini dia fakta unik. Teknik mengaduk terbaik bukan dengan gerakan memutar, tapi dengan gerakan huruf W. Orang yang mengangkat kedua bahunya dan menurunkan bibirnya saat ditanya, cenderung ia mengetahui jawabannya. Nama Arab Steve Jobs adalah Abdul Latif Jandali. Fakta unik.